Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 236. Kitab Adab Al-Uzlah atau Pengasingan Diri. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Dan dengan pengertian yang halus ini, dapatlah diketahui rahasia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada menyebutkan orang-orang soleh itu, turunlah rahmat. Sesungguhnya, rahmat itu ialah masuk surga dan bertemu dengan Allah. Dan tidaklah turun ketika menyebut itu, yang tersebut tadi. Tetapi yang turun ialah sebabnya, yaitu membangkitkannya kegemaran dari hati dan bergeraknya keinginan untuk mengikuti orang-orang soleh itu, dan mencegah daripadanya apa yang mengkaburkan dari kurangnya perhatian dan keteledoran. Dan permulaan rahmat ialah berbuat kebajikan, dan permulaan berbuat kebajikan ialah kegemaran, dan permulaan kegemaran ialah menyebut hal ihwal orang-orang soleh. Maka inilah arti turun rahmat. Dan pengertian dari kandungan perkataan ini pada orang yang cerdik adalah seperti pengertian dari kebalikannya, yaitu bahwa pada menyebutkan orang-orang fasik, turunlah laknat atau kutukan. Karena dengan banyak menyebutkan mereka, memudahkan kepada tabiat atau karakter manusia urusan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan laknat itu ialah jauh. Dan permulaan kejauhan dari Allah ialah perbuatan maksiat. Berpaling daripada Allah dengan menghadapkan diri kepada nasib-nasib baik yang segera dan nafsu syahwat yang terjelma. Tidak di atas cara yang disuruh menurut agama. Permulaan perbuatan maksiat ialah hilangnya rasa berat dan rasa keji dari hati. Dan permulaan hilangnya rasa berat ialah terjadinya kejinakan hati dengan perbuatan maksiat itu, dengan banyak mendengarnya. Apabila ini hanya menyebutkan orang-orang soleh dan orang-orang fasik, maka apakah persangkaanmu dengan menyaksikan mereka itu? Bahkan telah ditegaskan dengan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, teman duduk yang jahat adalah seumpama dapur api, bukan besi. Jikalau dapur api itu tiada membakarmu dengan bunga apinya, niscaya melekat padamu anginnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Musa. Maka sebagaimana angin itu melekat pada kain dan orang itu tiada merasakannya, maka begitu pula mudahnya kerusakan pada hati dan ia tiada merasakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman duduk yang soleh ialah seumpama orang yang mempunyai kasturi. Jikalau ia tiada memberikan kepadamu dari kasturinya, niscaya engkau akan memperoleh bau harumnya. Karena inilah aku katakan bahwa barang siapa mengetahui dari seorang yang berilmu suatu kesilapan, niscaya haramlah ia menceritakannya. Karena dua sebab. Pertama, bahwa menceritakan itu adalah mengupat. Yang kedua, dan inilah yang terbesar, bahwa menceritakannya itu memudahkan kepada para pendengar urusan kesilapan itu. Dan terhapuslah dari hati mereka rasa berat mengerjakan kesilapan itu. Lalu yang demikian itu menjadi sebab untuk mempermudahkan perbuatan maksiat tadi. Karena sesungguhnya manakala terperosoklah seorang pada suatu maksiat, niscaya ia menantang dan demikian sebagai tantangan untuk penolakan. Seraya berkata, bagaimanakah menjauhkan diri dari kita Padahal semua kita terpaksa dengan perbuatan yang seperti itu. Sehingga para alim ulama dan orang-orang abid juga. Jikalau ia berkepercayaan bahwa perbuatan yang seperti itu tiada akan diperbuat oleh seorang ulama dan tiada akan dijamah oleh seorang yang memperoleh taufik dan terpandang, niscaya sukarlah baginya tampil dengan alasan tadi. Maka banyaklah orang yang menyerupai anjing terhadap dunia, loba kepada mengumpulkannya, menempuh kebinasaan di atas kecintaan menjadi kepala dan penghiasannya, memudahkan bagi dirinya kekejian menjadi kepala itu dan mendakwakan bahwa para sahabat radhiyallahu an tiada membersihkan dirinya daripada kecintaan menjadi kepala. Kadang-kadang ia mencari dalil di atas pendiriannya itu dengan peperangan yang timbul di antara dalil di atas pendiriannya itu dengan peperangan yang timbul di antara Ali dan Muawiyah. Dan ia menerka pada dirinya bahwa peperangan yang tersebut tadi tidaklah untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari riasan atau ingin menjadi kepala. Kepercayaan yang seperti ini salah, yang memudahkan kepadanya urusan riasah dan segala akibatnya yang merupakan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tabiat yang terkutuk itu cenderung kepada mengikuti segala kesalahan dan menolak segala kebaikan. Bahkan kepada mengumpamakan kesalahan pada tempat yang tidak bersalah dan menempatkan menurutnya, menurut kemauan hawa nafsu, untuk menjadi alasan dengan yang demikian. Dan itu adalah setengah dari godaan setan yang halus-halus. Dan karena itulah disifatkan oleh Allah orang-orang yang bermusuhan dengan setan dengan firman-Nya, Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Artinya yaitu orang-orang yang mendengarkan kata lalu menuruti mana yang lebih baik. Surat Az-Zumar ayat 18. Dan untuk itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikemukakannya suatu perumpamaan seraya beliau bersabda, orang-orang yang duduk mendengar pengetahuan yang tinggi-tinggi atau ilmu hikmah, kemudian tiada mengamalkannya kecuali dengan yang buruk-buruk dari apa yang didengarnya, adalah seumpama seorang yang datang kepada penggembala. Lalu ia berkata kepada penggembala itu, wahai penggembala, bawalah kepadaku seekor dari kambingmu. Maka penggembala itu menjawab, pergilah dan ambillah kambing yang terbaik dari kawanan kambing itu. Lalu orang itu pergi, maka memegang telinga anjing penjaga kambing. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dan tiap-tiap orang yang menukilkan kesalahan imam-imam atau pemuka-pemuka, maka inilah juga contohnya. Dan setengah dari dalil yang menunjukkan pada hilangnya pengaruh sesuatu dari hati, disebabkan berulang-ulang dan menyaksikannya, ialah bahwa kebanyakan manusia, apabila melihat seorang muslim berbuka pada siang hari bulan Ramadan, niscaya mereka itu menantang yang demikian, yang tantangannya itu hampir membawa kepada kepercayaan akan kafirnya si muslim dan tiada berpuasa tadi. Kadang-kadang mereka itu menyaksikan orang yang tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Dan tidaklah lari tabiat mereka dari orang itu seperti larinya pada mentakhirkan atau mengembaliankan puasa. Sedang satu sholat dengan meninggalkannya dapat menjadi kafir menurut pendapat golongan ulama, dan dapat dibunuh menurut pendapat golongan lain, dan meninggalkan puasa Ramadan seluruhnya tidaklah membawa kepada kekafiran. Bagi yang demikian, selain karena sholat itu berulang-ulang dan mempermudah-mudahkan tentang sholat itu termasuk hal yang banyak, maka hilanglah kesannya dari hati dengan menyaksikan itu. Dan yang demikian itu, jikalau seorang ahli fikih atau al-faqih memakai kain sutra atau cincin emas atau meminum pada mangkok perak, niscaya jiwa memandang jauh perbuatan tersebut dan sangatlah menantangnya. Kadang-kadang dapat dipersaksikan pada suatu sidang atau majelis yang lama, di mana tiada diperkatakan kecuali persoalan yang menjadi upatan pada orang. Dan tidaklah diusahakan menjauhkan yang demikian. Padahal mengumpat itu lebih berat daripada zina. Maka bagaimana pula mengumpat itu tiada lebih berat daripada memakai sutra. Tetapi karena banyaknya mendengar upatan dan menyaksikan orang-orang yang mengumpat, maka hilanglah kesannya dari hati. Dan terpandang mudahlah urusannya pada jiwa. Maka hendaklah Anda perhatikan benar-benar akan pengertian-pengertian yang halus ini. Dan larilah dari manusia, sebagaimana larinya Anda dari singa. Karena Anda tidak akan menyaksikan diri dari manusia itu, selain hal-hal yang menambahkan kelobaanmu kepada dunia, dan melalaikanmu dari akhirat. Memudahkan kepadamu perbuatan maksiat, dan melemahkan kegemaranmu kepada perbuatan taat. Jikalau engkau memperoleh seorang teman duduk yang mengingatkan engkau kepada Allah dengan melihat wajahnya dan perjalanan hidupnya, maka rapatilah dan janganlah engkau berpisah daripadanya. Rampaslah hatinya dan janganlah engkau memandang hina kepadanya, karena itu adalah rampasan bagi orang yang berakal. Dan barang hilang bagi orang mukmin. Dan yakinlah bahwa teman duduk yang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Dan sendirian itu lebih baik daripada teman duduk yang jahat. Manakala Anda telah memahami segala pengertian ini dan Anda memperhatikan akan tabiat atau karakter Anda, dan Anda menoleh kepada keadaan yang Anda kehendaki bercampur baur dengan dia, niscaya tidaklah tersembunyi bagi Anda bahwa yang lebih utama menjauhkan diri daripada orang itu dengan mengasingkan diri atau uslah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan bercampur baur. Dan hati-hatilah untuk menetapkan secara mutlak kepada uslah atau bercampur baur dengan menetapkan salah satu yang lebih utama. Karena masing-masing memerlukan kepada penguraian. Maka mengatakan secara mutlak dalam soal ini dengan tidak atau iya adalah menyalahi dari perkataan itu sendiri semata-mata. Dan tidaklah benar pada yang memerlukan pada uraian, melainkan dengan uraian. Faedah ketiga. Terlepas dari segala fitnah dan permusuhan, terpeliharanya agama dan jiwa daripada terjerumus ke dalamnya dan dari menghadapi segala bahayanya. Sedikitlah negeri-negeri yang terlepas dari sifat ta'assub atau fanatik, fitnah dan permusuhan. Maka orang yang mengasingkan diri dari mereka dapatlah memperoleh keselamatan daripadanya. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan fitnah-fitnah itu dan menyifatkannya dan bersabda, apabila engkau melihat manusia di mana janjinya tidak ditepati dan amanah yang diserahkan kepadanya tersembunyi senyap, dan mereka itu berada begini, dan Rasulullah SAW menjerjakkan di antara anak-anak jarinya sebagai isyarat sangatnya percampur bauran. Penerjemah. Lalu aku bertanya, maka apakah yang engkau suruhkan aku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tetaplah kamu di rumah, milikilah lidahmu atas dirimu, ambilkanlah apa yang kamu pandang makruf dan tinggalkanlah apa yang kamu pandang mungkar. Kerjakanlah pekerjaan yang tertentu bagi dirimu, dan tinggalkanlah pekerjaan yang umum kepada orang banyak. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hampirlah bahwa sebaik-baik harta seorang Muslim ialah kambing yang diikutinya bersama kambing itu ke puncak-puncak bukit dan tempat-tempat iringan unta. Ia lari dengan agamanya dari segala fitnah, dari satu daratan tinggi ke satu daratan tinggi." Diriwayatkan Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana bagi orang yang beragama tiada akan selamat agamanya, selain orang yang lari dengan agamanya dari kampung ke kampung, dari daratan tinggi ke daratan tinggi, dan dari batu ke batu, seperti pelanduk yang pergi ke sana kemari." Lalu ada yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabilakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila kehidupan itu tiada diperoleh kecuali dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka apabila masa itu tiba, niscaya halallah membujang atau tidak kawin." Lalu mereka itu bertanya lagi, "Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah, sedang engkau menyuruhkan kami kawin?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila masa itu tiba, adalah kebinasaan seseorang itu pada tangan ibu bapanya. Jikalau ia tiada beribu bapa, maka pada kedua tangan istri dan anaknya. Jikalau itu tidak ada, maka pada kedua tangan keluarganya." Mereka itu bertanya pula, "Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka menghinakannya dengan menyempitkan tangan atau tidak mau memberikan. Lalu terpaksa ia mengerjakan pekerjaan berat yang tidak disanggupinya. Sehingga yang demikian itu mendatangkannya ke tempat-tempat kebinasaan." Hadis ini walaupun mengenai persoalan membujang, tetapi pengasingan diri atau uslah dapatlah difahami daripadanya. Karena orang yang berkeluarga tidak dapat menyingkirkan diri dari penghidupan dan bercampur baur. Kemudian ia tiada memperoleh penghidupan itu kecuali dengan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah aku mengatakan bahwa inilah masanya zaman itu. Sesungguhnya masa itu telah ada pada beberapa zaman sebelum masa yang sekarang ini. Dan karenanya berkata Sufyan, "Wallahi demi Allah, sesungguhnya telah halal mengasingkan diri atau uslah." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari-hari fitnah dan hari-hari kacau. Lalu aku berkata, 'Apakah hari kacau itu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Ketika orang tidak merasa aman dengan teman duduknya.' Lalu aku bertanya lagi, 'Apakah yang engkau suruhkan aku jikalau aku ketahui masa itu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Cegahlah dirimu dan tanganmu dan masuklah ke rumahmu.'" Ibnu Mas'ud meneruskan riwayatnya, "Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jikalau orang itu masuk ke kampungku?' Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Masuklah ke rumahmu.' Lalu aku menyambung lagi, 'Jikalau orang itu masuk ke rumahku?' Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Masuklah ke masjidmu dan perbuatkanlah begini.' Dan beliau menggenggam pergelangan tangannya. Dan katakanlah, 'Tuhanku Allah, sampai engkau meninggal dunia.'" Saat berkata, tatkala ia meminta keluar dari rumahnya pada hari-hari pemerintahan Muawiyah, "Tidak, kecuali kamu berikan kepadaku pedang yang mempunyai dua mata yang bisa melihat dan lidah yang dapat mengatakan orang kafir. Lalu aku bunuh kafir itu dan dapat mengatakan orang mukmin, lalu aku cegah dari orang mukmin itu. Dan Sa'ad menyambung perkataannya. Seperti kami dan seperti kamu itu adalah seperti satu kaum yang berada di tengah jalan yang putih terang. Maka di waktu mereka itu sedang berjalan demikian, tiba-tiba berhembuslah dengan dahsyat angin yang berdebu tebal. Lalu mereka tersesat jalan, sehingga jalan itu meragukan mereka. Lalu setengah mereka berkata, jalan itu yang di sebelah kanan. Maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kanan itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka. Setengah mereka berkata, bagaimanakah engkau berpagi hari? Kiranya Allah memberikan kesehat walafiatan kepada engkau. Bagaimana engkau? Kiranya Allah mendatangkan kebaikan kepada engkau. Jikalau kita ambil ucapan mereka itu, maka itu adalah bid'ah, bukan penghormatan. Jikalau mereka mau, niscaya mereka boleh marah pada kita, dan jikalau mereka mau, boleh tidak. Sesungguhnya, alasan mengatakan demikian karena memulai dengan ucapan, bagaimana engkau berpagi hari, adalah bid'ah. Seorang laki-laki mengucapkan kepada Abu Bakar bin Ash'ayyasi, bagaimana engkau berpagi hari? Kaifa asbahta? Maka tidak dijawabnya. Dan beliau berkata, tinggalkanlah kami dari bid'ah ini. Dan beliau menyambung, sesungguhnya ini terjadi pada masa berkecambuk penyakit kolera yang disebut kolera amwas di negeri Syam atau Syria, dari kematian yang mendahsyat, di mana seorang yang dijumpai temannya pada pagi hari, lalu teman itu mengucapkan, bagaimana engkau berpagi hari dari penyakit kolera? Dan dijumpai pada sore hari, lalu diucapkan, bagaimana engkau bersore hari? Maksudnya, bahwa perjumpaan itu pada kebanyakan adat kebiasaan tidaklah terlepas dari bermacam cara yang dibuat-buat riya dan nifaq. Dan semuanya itu adalah tercela. Sebagiannya terlarang atau haram, dan sebagiannya makruh. Dan pada beruzlah adalah melepaskan diri daripada yang demikian. Karena orang yang bertemu dengan orang banyak dan tidak berakhlak dengan akhlak mereka, niscaya mereka mencacikannya, memandang menjadi beban, mencela, dan berkekalan menyakitinya. Maka hilanglah agama mereka padanya, dan hilanglah agamanya dan dunianya pada mendendam mereka. Adapun curi mencuri tabiat atau karakter, daripada apa yang dipersaksikannya, dari segi budi pekerti dan amal perbuatan manusia, maka itu adalah penyakit yang sudah tertanam. Sedikitlah orang-orang yang berakal menaruh perhatian padanya, apabila orang-orang yang lalai, apalagi orang-orang yang lalai. Dan adalah dalam kalangan sahabat itu 10.000 orang banyaknya. Dan fitnah atau kekacauan itu baru meringan sudah tinggal hanya lebih dari 40 orang. Taus duduk di rumahnya, lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab, kerusakan masa dan kedzaliman imam-imam atau pemuka-pemuka. Tatkala Urwah membangun istananya di Ukai, dan ia selalu di istananya, lalu orang berkata kepadanya, engkau selalu di istana dan meninggalkan masjid Rasulullah SAW. Maka Urwah menjawab, aku melihat masjid-masjidmu itu tempat bermain, pasar-pasarmu itu tempat-tempat yang sia-sia, dan perbuatan keji di jalan-jalanmu itu sudah meninggi. Dan pada apa yang di sana itu, di luar dari tempat di mana kamu di dalamnya adalah sehat dan afiat. Jadi menjaga diri dari permusuhan dan penebaran fitnah adalah salah satu dari faedah-faedah uslah. Faedah keempat, terlepas dari kejahatan manusia. Sesungguhnya manusia itu akan menyakitkan kamu, sekali dengan jalan mengumpat, sekali dengan jahat sangka dan tuduhan, sekali dengan saran-saran dan loba yang palsu, yang sulit melaksanakannya, dan sekali dengan lalat merah atau namimah atau dusta. Kadang-kadang mereka itu melihat daripadamu perbuatan atau perkataan yang tidak sampai akal mereka kepada hakikatnya. Lalu mereka mengambil yang demikian itu menjadi simpanan pada mereka. Mereka simpan untuk suatu waktu yang lahir padanya kesempatan untuk kejahatan. Maka apabila engkau mengasingkan diri dari mereka, niscaya engkau tidak memerlukan kepada menjaga diri dari semuanya tadi. Karena itulah berkata setengah hukama atau ahli hikmah kepada bukan ahli hikmah. Aku ajarkan kamu dua kuntum syair. Lebih baik daripada aku berikan 10.000 dirham. Lalu orang itu bertanya, manakah dua kuntum syairmu itu? Maka ahli hikmah tadi membacakannya, yang artinya sebagai berikut. Kecilkan suaramu jika engkau berbicara di malam hari. Berpalinglah ke kiri kananmu sebelum berbicara di siang hari. Tidaklah perkataan itu dapat dikembalikan lagi ketika telah keluar dari mulutmu, baik keji atau bagus sekali. Bahwa barang siapa bercampur baur dengan orang banyak dan bersekutu dengan mereka dalam segala pekerjaannya, maka tidaklah terlepas dari adanya yang dengki dan musuh, yang jahat sangka, dan menduga bahwa ia mengadakan persiapan untuk memusuhinya, menegakkan penipuan terhadapnya, dan menanamkan mara bahaya di belakangnya. Maka manusia, betapapun bersangatan lobanya kepada suatu hal, mengira setiap suara keras ditujukan kepadanya. Mereka adalah musuh, maka hendaklah engkau mawas diri terhadap mereka. Sesungguhnya, bersangatan lobanya mereka kepada dunia, lalu mereka tiada menyangka orang lain, melainkan loba juga kepada dunia. Al-Mutanabbi bermadah. Apabila jahat perbuatan manusia, maka jahatlah sangka-sangkanya. Dan benarlah apa yang dibiasakannya, selalu dari sangka waham saja. Ia memusuhi pecinta-pecintanya, disebabkan perkataan musuh-musuhnya, maka ia berada dalam malam syakwasangka yang amat gelap gulita. Dan ada yang mengatakan, bergaul dengan orang-orang jahat mewarisi jahat sangka kepada orang yang baik-baik. Macam-macam kejahatan yang banyak yang ditemui manusia dari kenalannya dan dari orang yang tiada bercampur baur dengan dia. Dan kami tidak memanjangkan ureannya, dan pada apa yang telah kami sebutkan adalah menunjukkan kepada kumpulannya, dan dengan mengasingkan diri, terlepaslah dari semuanya. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh kebanyakan ulama dari orang-orang yang memilih uslah itu. Abu Darda berkata, ceritakanlah, sedikitkanlah yang diceritakan itu. Ucapan dari Abu Darda tadi adalah yang meriwayatkan itu hadis marfu. Bermadahlah seorang penyair. Orang yang memuji manusia dan tidak mencoba manusia yang dipuji itu, maka kemudian manusia itu dicoba oleh celaan orang yang memuji itu. dan jadilah ia berjinak-jinaan dengan sendirian saja. Hatinya diliarkan oleh orang yang berdekatan dan yang berjauhan juga.